Wa rabi'uha ma'rifatu duhulil waqti yakinan aw dhonnan. Syarat salat yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu, baik mengetahuinya itu dengan yakin atau prasangka, yakinan aw dhonnan. Jadi dhamir rabi'uha, dhamir ha ini kembali ke syuruti sholah ya. Jadi ini menjelaskan tentang syarat sholat yang keempat, yaitu harus mengetahui masuknya waktu. Sebenarnya kata ma'rifah, ma'rifatu duhulil waqti, kata ma'rifah ini kalau secara lugat sebenarnya tidak bisa mencakup dhon ya, tidak bisa mencakup prasangka. Jadi ma'rifah itu hanya mencakup yakin saja. Mengetahui secara yakin itu ma'rifah. Tetapi yang dimaksud atau yang dikehendaki di dalam kata ini oleh Fathul Mu'in, ini tidak ditetapkan makna aslinya, tetapi mencakup dhon. Karena memang untuk mengetahui waktu sholat itu tidak diharuskan dengan yakin. Cukup dengan dhon, kalau memang tidak bisa yakin, itu sudah sah untuk melakukan syarat yang keempat ini. Jadi keyakinan mengetahui masuknya sholat, mengetahui masuknya sholat dengan yakin, ini bisa dilakukan dengan sendiri, dengan cara mengetahui batas-batas waktu yang akan dijelaskan nanti, atau bisa juga dengan mendapatkan informasi dari orang lain, mendapatkan ikhbar atau informasi dari orang lain yang bisa dipercaya, dan informasi itu berdasarkan dari keyakinan. Jadi keyakinan bisa dilakukan dengan sendiri mengetahuinya atau dengan orang lain, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dhon atau prasangka itu di dalam fikih dikenal dengan ijtihad. Jadi berusaha mengetahui masuknya waktu sholat karena memang ada halangan untuk mengetahuinya. Contoh halangannya misalkan mendung ya. Jadi karena ukuran sholat ini ditentukan oleh matahari, mulai dari munculnya matahari bergeser ke barat, bayangan yang lebih dari bayangan benda hingga matahari tenggelam, lalu hilangnya mega merah, itu semuanya acuan syariat menggunakan matahari. Jadi andai kata langit mendung sehingga tidak terlihat matahari, maka cara mengetahuinya itu pastinya tidak bisa sampai ke derajat yakin. Oleh karena itu dicukupkan dalam hal ini dhon saja, dhon atau prasangka masuknya waktu, dan berusaha mengetahui masuknya waktu ini dinamakan dengan ijtihad ya, ijtihad. Kemudian lanjutannya faman sholla biduniha lam tasihha sholatuh. Bila disyaratkan harus mengetahui masuknya waktu, maka seorang yang sholat tanpa mengetahuinya, sholat yang dilakukan tidak sah. Lam tasihha sholatuhu. Wa in waqa'at fil waqti. Walaupun sholat yang dilakukan itu kenyataannya berada di dalam waktu. Jadi sholat yang dilakukan memang sudah tepat, sudah berada di dalam waktu, tetapi dia melakukan itu tanpa mengetahui masuknya waktu. Jadi in waqa'at ini terjadi secara tidak sengaja ya, artinya dia tidak tahu bahwa waktunya itu memang sudah tepat. Li'anal i'tibaro, ini alasan mengapa tidak sah ya, mengapa tidak sah walaupun kenyataannya sholat yang dilakukan di dalam waktunya. Li'anal i'tibar fil ibadat bima fi dhonnil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Karena yang di hitung yang diperhitungkan atau yang digunakan acuan sah atau tidaknya di dalam ibadah adalah keyakinan dari pelaku, dzannil mukallaf, dan juga kenyataan, ma fi nafsil amri. Jadi ma fi dzannil mukallaf ini artinya keyakinan pelaku ibadah ya. Jadi walaupun di Fathul Mu'in menggunakan kata dzon ini, tapi di dalam hasyiah Ihanatut Thalibin dzon ini diartikan dengan i'tiqad. Jadi keyakinan ya, keyakinan dari pelaku ibadah atau mukallaf dan juga ma fi nafsil amri, kenyataan yang terjadi. Jadi keduanya ini harus ada untuk kesahan ibadah. Artinya seperti di dalam contoh tadi, ma fi nafsil amri atau kenyataannya betul, tetapi tidak ada dzanil mukallaf, tidak ada prasangka bahwa yang dilakukan itu benar, tidak ada keyakinan bahwa yang dilakukan itu benar, karena dia sholat tanpa melihat waktu terlebih dahulu, apakah sudah masuk atau belum. Jadi dalam contoh tadi, dua syarat kesahan ibadah, yaitu ma fi dzanil mukallaf dan ma fi nafsil amri, ini hanya mencukupi ma fi nafsil amri saja, hanya mencukupi kenyataannya saja. Ma fi dzanil mukallaf ini tidak tercukupi. Maka dari itu, lam tashiha sholatuh, sholatnya tidak sah yang dilakukan. Fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Kalau yang dihitung, yang disyaratkan untuk kesahan akad itu hanyalah ma fi nafsil amri. Akad ini yang dimaksud akad antara sesama makhluk ya, bisa berdagang, bisa menyewa, bisa akad nikah dan lain-lain. Hal-hal yang berhubungan dengan sesama makhluk atau biasa dikenal dengan muamalah ya. Tetapi ini yang digunakan istilah ukut, jamak dari akad. Jadi kalau akad, kalau hubungan antara manusia, itu yang menjadi acuan sah hanyalah ma fi nafsil amri, hanyalah kenyataannya saja. Tidak harus ma fi dzanil mukallaf, tidak harus ada keyakinan dari pelaku. Jadi ketidaksahan seorang yang melakukan sholat tanpa mengetahui masuknya waktu itu bila memang dia mampu mengetahui. Kalau memang mampu mengetahui, sholat yang dilakukan tidak sah tanpa mengetahui waktu. Jadi contoh di dalam Fathul Mu'in ini dengan catatan bila memang dia mampu mengetahui. Karena nanti kalau dia tidak mampu mengetahui, hukumnya berbeda lagi ya. Ada tahapan-tahapan tertentu tentang mengetahui waktu sholat. Dan ketidaksahan ini dikarenakan kecerobohan darinya, litaksir, kecerobohan darinya karena dia melakukan ibadah tanpa memenuhi syaratnya terlebih dahulu, yaitu masuknya waktu sholat. Dan ketidaksahan ini, hukum ketidaksahan sholat yang dicontohkan Fathul Mu'in ini diberi catatan juga selama dia tidak memiliki tanggungan sholat, tidak memiliki tanggungan sholat qadha ya. Jadi misalkan ada seorang yang sholat zuhur, sebelum sholat dia tidak mencari tahu waktunya apakah masuk atau belum, dia langsung saja sholat zuhur, itu sholatnya tidak sah ya. Sholatnya tidak sah walaupun yang dilakukan itu benar-benar di dalam waktu. Ketidaksahan itu bila memang dia tidak memiliki tanggungan sholat yang sama. Artinya dalam contoh saya tadi, andai kata dia memiliki tanggungan sholat duhur di hari sebelumnya, maka sholat itu sah atas nama sholat yang menjadi tanggungan. Jadi sah atas nama kodok sholat di hari sebelumnya. Itu termasuk catatan ketidaksahan ini ya. Jadi lam tasiha sholatuh ini diberi catatan bila memang tidak memiliki tanggungan sholat. Dan juga contoh yang lain, contoh yang tidak mencukupi ma fi nafsil amri. Kalau contoh di Fathul Mu'in ini tidak mencukupi ma fi dzanil mukallaf ya. Jadi ma fi nafsil amrinya sudah terpenuhi, tapi ma fi dzanil mukallaf tidak terpenuhi. Contoh Contoh yang tidak memenuhi ma'fi nafsil amri adalah seorang yang akan melakukan sholat, kemudian dia yakin, sudah yakin bahwa waktu sholat sudah masuk, kemudian dia sholat. Setelah itu ternyata sholat yang dilakukan tadi kenyataannya dilakukan sebelum waktunya. Nah, jadi di saat sholat dia sudah yakin masuk waktu, tetapi ternyata keyakinan itu terbukti salah. Sholat yang dilakukan ternyata terjadi atau terlaksana sebelum masuk waktunya. Bila demikian maka hukumnya juga tidak sah ya, karena ma'fi nafsil amri ini tidak terpenuhi. Kemudian contoh dari ukut, contoh dari akad ya, contoh dari akad atau hubungan antar makhluk yang di akad hanya mensyaratkan ma'fi nafsil amri, Ini contohnya semisal seorang yang menjual barang orang lain tanpa izin. Jadi ada orang yang menjual barang orang lain tanpa izin. Misalkan dia menjual barang saudaranya, semisalkan ya. Ada seorang yang menjual barang saudaranya dan penjualan itu dilakukan tanpa izin dari saudaranya. Itu pastinya penjualan yang dilakukan tidak sah ya. Menurut keyakinan dari penjual itu penjualan yang dilakukan tidak sah karena bukan barang miliknya sendiri. Syarat menjual itu yang dijual harus barang milik sendiri. Tapi andai kata setelah penjualan terjadi terbukti bahwa barang itu ternyata benar-benar miliknya, barang itu berpindah kepemilikan menjadi miliknya, maka penjualan yang dilakukan itu sah ya. Contoh misalkan beberapa waktu sebelum penjualan terjadi saudara pemilik barang itu meninggal, misalkan ya saudara itu meninggal dan tidak ada ahli waris lain kecuali dia, dan pastinya barang yang dimiliki oleh saudaranya itu menjadi warisan darinya, menjadi warisan yang didapatkannya. Jadi kalau prakteknya seperti ini, keyakinan dari penjual barangnya tidak miliknya, yaitu tidak sah, berdampak ke hukum tidak sah. Tapi secara kenyataan penjualan itu sah karena berubah menjadi miliknya beberapa waktu sebelum akad. Ini di dalam akad hukumnya sah ya, di dalam akad hukumnya sah. Karena tadi bahwa wa fil uqudi bima fi nafil amri faqat, yang disyaratkan untuk kesahan akad hanyalah kenyataannya saja. Jadi walaupun keyakinannya tidak sah, tapi kalau kenyataannya sah itu hukumnya sah. Kemudian seorang yang tidak mengetahui waktu sholat, seseorang yang tidak mengetahui waktu sholat dikarenakan semisal mendung, linahwi goimin, maka ia diharuskan untuk bertanya ya. Dia diharuskan untuk bertanya kepada orang yang bisa dipercaya, thiqah atau bisa dipercaya ya, yang orang yang bisa dipercaya itu memberikan informasi dari keyakinan. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan-tahapan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Tahapan yang pertama tentunya harus dilakukan dengan yakin. Harus diketahui dengan yakin. Dan kalau ada mendung, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada mendung sehingga tidak mungkin untuk mengetahui dengan yakin, maka diharuskan untuk bertanya kepada orang yang bisa dipercaya, yang orang itu memberi informasinya atas dasar keyakinan. Kemudian yang sama, hukum yang sama dengan orang yang bisa dipercaya, hukum yang sama dengan orang yang bisa dipercaya adalah azan ya. Azan dari orang yang bisa dipercaya. Dan orang itu azannya karena dia mengetahui tentang waktu-waktu sholat ya. Jadi azan tidak sekedar azan, tetapi dia mengetahui, benar-benar mengetahui waktu sholat. Dan azan itu dilakukan saat langit cerah. Jadi saya ulangi, andai kata ada seseorang yang ingin mengetahui waktu sholat tapi dia tidak mampu dikarenakan mendung, maka dia harus bertanya kepada orang yang bisa dipercaya. Dan yang sama dengan bertanya, hukum yang sama dengan bertanya dengan orang yang bisa dipercaya tadi adalah mendengarkan suara azan dari orang yang bisa dipercaya, yang dia mengetahui tentang waktu sholat dan azannya dilakukan di saat langit cerah. Dan bila masih memungkinkan untuk bertanya kepada orang lain atau masih mendengarkan suara azan, kondisi seperti ini tidak diperbolehkan ijtihad, ya, tidak diperbolehkan mencari tahu sendiri. Mengapa? Karena masih bisa diketahui dengan yakin. Jadi ijtihad atau berusaha tahu itu hanya boleh bila sudah tidak mungkin lagi mengetahuinya dengan yakin. Dan andai kata seseorang bisa mengetahui sendiri, andai kata seseorang mampu dan memungkinkan mengetahui waktu sholat dengan yakin sendiri, dia tetap diperbolehkan untuk bertanya kepada orang lain. Jadi tahapan yakin, tahapan mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin, ini boleh dilakukan dengan sendiri, boleh juga dilakukan dengan cara bertanya ke orang lain. Jadi itu hukumnya sama, ya. Itu hukumnya sama. Kemudian andai kata tidak menemukan orang yang bisa dipercaya, jadi keadaan langitnya mendung, tidak mungkin mengetahui masuknya waktu dengan pasti, dengan yakin, dan mencari orang yang tahu tentang itu dan bisa dipercaya juga tidak ditemukan, azan juga tidak ditemukan, maka harus berijtihad, ya, berijtihad. Jadi ijtihad ini hanya boleh dilakukan jika tidak menemukan orang yang bisa dipercaya dan juga tidak mendengarkan azan dari orang yang bisa dipercaya. Dia harus berijtihad atau berusaha. Ijtihad artinya usaha, ya, berusaha mengetahui bila memang dia mampu. Cara melakukan ijtihad atau cara mengetahui waktu sholat yaitu dengan cara membaca Al-Quran atau melakukan pekerjaan dan hal-hal yang lain. Jadi misalkan dia memiliki kebiasaan membaca Al-Quran, setelah masuk sholat maghrib misalkan setelah dia membaca 2 juz, itu biasanya waktu isya masuk, ya, biasanya waktu isya masuk. Lalu setelah melakukan sholat maghrib ternyata langit mendung sehingga tidak bisa memastikan hilangnya mega merah sebagai tanda atau sebagai awal masuknya waktu sholat isya. Jadi dia harus melakukan itu, ya. Jadi ijtihad bisa dilakukan dengan cara membaca Al-Quran sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaan, bila dia sudah membaca beberapa lembar Al-Quran masuk waktu isya, itu boleh digunakan untuk ijtihad. Atau pekerjaan, ya, pekerjaan yang bisa menimbulkan prasangka masuknya waktu. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjadikan atau memunculkan prasangka masuknya waktu. Kalau dicontohkan di dalam kitab fikih, biasanya pekerjaan ini pekerjaan menjahit, ya, khiyatoh atau menjahit. Atau bisa juga mengetahui waktu dengan mendengar suara ayam. Ini juga bisa digunakan untuk ijtihad. Dan maksud dari menggunakan suara ayam dan juga menjahit ini sebagai tanda untuk ijtihad, ya, sebagai tanda untuk ijtihad. Jadi suara ayam itu tidak sebagai tanda masuknya waktu sholat, tetapi tanda-tanda untuk ijtihad. Jadi seorang yang tidak mengetahui waktu sholat dan tidak bisa menanyakan kepada orang lain, Salah satu cara ijtihadnya adalah mendengarkan suara ayam. Di saat dia mendengarkan suara ayam, maka dia harus berpikir, harus merenungkan apakah ayam itu bersuara seperti normalnya atau lebih cepat dari biasanya. Lebih cepat dari biasanya atau sesuai dengan normalnya. Itu yang dinamakan dengan ijtihad. Atau misalkan tadi seorang yang melakukan pekerjaan menjahit. Jadi biasanya misalkan ya, misalkan setelah masuk sholat duhur dan dia sholat duhur dia menjahit. Lalu misalkan andai kata setelah dia menyelesaikan 5 pakaian yang dijahit misalkan masuk waktu sholat asar. Biasanya begitu. Namun di saat itu, di hari itu langit mendung sehingga dia tidak bisa memastikan masuknya waktu sholat asar. Maka kebiasaan menjahit itu bisa digunakan untuk ijtihad. Ijtihad dalam arti dia merenungkan apakah pekerjaan menjahit itu dilakukan lebih cepat atau biasanya atau normal ya. Kalau normal berarti setelah selesai menjahit 5 baju dia boleh melakukan sholat asar atas dasar ijtihad tadi. Jadi maksud dari ijtihad bukan mendengar suara ayam kemudian ayam itu sebagai tanda masuknya waktu sholat, tetapi suara ayam itu digunakan sebagai alamah atau sebagai tanda masuknya waktu sholat. Setelah mendengar suara ayam, dia harus berpikir terlebih dahulu, harus merenungkan terlebih dahulu, ta'amul ya, harus merenungkan. Jadi perenungan itulah yang dinamakan dengan ijtihad. Yang ijtihad itu artinya adalah berusaha mengetahui. Dan selanjutnya apabila tidak mampu berijtihad, bisa dengan beberapa sebab ya. Dia tidak mampu berijtihad karena ayam tidak jauh dari suara ayam, tidak memiliki kebiasaan yang bisa sebagai tanda masuknya sholat, ataupun orangnya panca inderanya kurang sempurna, misalkan orang yang tuli atau orang yang buta misalkan, maka dia harus mengikuti orang lain, yang dapat dipercaya, walaupun orang yang diikuti itu tidak berdasarkan dengan yakin, tidak berdasarkan keyakinan, tetapi berdasarkan ijtihad. Jadi tahapannya 3 ya. Yang pertama diketahui dengan yakin, yang kedua berijtihad, yang ketiga mengikuti orang lain. Mengikuti orang lain itu dinamakan taklid ya, dinamakan taklid. Jadi mengikuti orang lain itu hanya boleh dilakukan bila tidak mampu berijtihad, dan ijtihad hanya boleh dilakukan bila tidak mampu mengetahui secara yakin ya, tidak mampu mengetahui dengan yakin. Tiga tahapan itu yang dijelaskan oleh para ulama ya, yang dijelaskan oleh para ulama termasuk di hasyiah kitab Fathul Mu'in. Namun di hasyiah kitab Fathul Mu'in ini juga dijelaskan, maksudnya Iyanatul Thalibin ya, dijelaskan bahwa Al-Qurdi atau pengarang Busrul Karim ya, Muqaddimah Hadromiyah, Al-Qurdi menjelaskan bahwa mengetahui waktu sholat ini memiliki 6 tingkatan ya, memiliki 6 tingkatan. Kalau penjelasan tadi hanya 3 tingkatan, kalau menurut Al-Qurdi mengetahui waktu sholat ini memiliki 6 tingkatan. 6 tingkatan itu yang pertama mungkin mengetahuinya dengan yakin ya. Dengan yakin artinya mengetahui sendiri. Yang kedua mungkin mengetahui dengan diinformasikan oleh seseorang. Jadi di penjelasan Al-Qurdi ini antara mengetahui dengan sendiri atau mengetahui dengan bertanya kepada orang lain informasi yang diberikan itu berdasarkan keyakinan, ini dibedakan. Kalau mengetahui dengan sendiri ini derajat pertama, mengetahui dengan bertanya ke orang lain dimasukkan ke derajat yang kedua. Kemudian yang ketiga, derajat atau tingkatan yang ketiga, mengetahui waktu sholat dengan mendengarkan suara azan. Mendengarkan suara azan yang azan itu dilakukan di saat mendung. Jadi azan yang dilakukan ini di saat mendung ya. Jadi yang azan juga tidak tahu secara pasti masuk waktu sholat atau tidak. Dan tingkatan yang ketiga ini juga memasukkan jam ya. Memasukkan jam matahari atau jam yang digunakan untuk masuk keluarnya waktu sholat. Kemudian tingkatan yang keenam, ini seorang yang masih mungkin berijtihad dan dia memiliki indera penglihatan yang normal. Jadi mungkin berijtihad bagi orang yang normal penglihatannya. Kemudian tingkatan yang kelima, ini bagi orang yang buta. Jadi dia mungkin berijtihad tetapi dia buta. Itu tingkatan yang keenam. Kemudian tingkatan yang terakhir, tidak mungkin berijtihad bagi orang yang buta maupun tidak ya. Bagi orang yang buta maupun yang tidak. Jadi saya ulangi, menurut Al-Qurdi, mengetahui waktu sholat ini memiliki enam tingkatan. Yang pertama, mengetahui dengan yakin dari diri sendiri. Yang kedua, mengetahui dengan yakin dari orang lain. Yang ketiga, mengetahui dengan cara mendengar adzan tapi adzan yang dilakukan mendung ya, adzan yang dilakukan saat mendung, dan juga memasukkan jam tadi. Yang keempat, bagi orang yang mungkin beristihad bila memiliki indera mata. Jadi derajat atau tingkatan yang keempat ini, istihad itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang bisa melihat saja, orang yang buta tidak bisa. Kemudian yang kelima, istihad yang bisa dilakukan oleh orang yang buta. Jadi orang yang buta bisa melakukan, apalagi orang yang melihat gitu ya. Jadi yang keempat tadi hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa melihat. Yang kelima ini bisa dilakukan juga bagi orang yang buta. Kemudian yang terakhir, tidak mungkin melakukan istihad. Dari enam tingkatan tadi, untuk derajat pertama itu dia boleh memilih antara melakukan derajat pertama atau kedua. Jadi dia boleh, walaupun dibagi menjadi beberapa derajat ya, tetapi untuk prakteknya ini dia boleh memilih mengetahui waktu dengan sendiri atau menanyakan ke orang lain. Jadi boleh memilih antara pertama dan kedua. Andai kata tidak ada pilihan kedua, dia boleh memilih antara pertama dan ketiga. Ketiga yaitu suara azan tadi ya. Dan juga keempat. Jadi derajat pertama ini boleh memilih antara derajat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, asalkan berurutan ya. Berurutan dalam arti bila derajat kedua tidak bisa, maka boleh melakukan ketiga. Dan bila dua dan tiga tidak bisa, boleh memilih antara derajat pertama dan derajat keempat. Jadi ini boleh dilakukan 1, 2, 3, 4 asalkan berurutan bagi derajat pertama. Kemudian untuk derajat yang kedua ini tidak boleh berpindah ke selain derajat yang di bawahnya. Berarti tidak boleh naik ke derajat pertama ya, tidak boleh naik ke derajat pertama, hanya boleh berpindah ke derajat setelahnya saja. Kemudian untuk derajat yang ketiga, dia boleh memilih antara derajat yang ketiga tadi mendengar suara azan ya, dan boleh juga memilih derajat ijtihad. Ijtihad artinya derajat setelahnya ya. Kemudian yang keempat, derajat yang keempat ini tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti orang lain. Derajat yang keempat tadi adalah orang yang mungkin ijtihad ya, bagi orang yang memiliki penglihatan. Kemudian derajat yang kelima, ini boleh memilih antara derajat yang kelima dan derajat yang keenam. Jadi bagi kondisi yang bisa berijtihad bagi orang yang buta. Ini dia, orang yang buta itu boleh berijtihad sendiri atau boleh melakukan yang keenam ya. Yang keenam artinya mengikuti orang lain. Jadi derajat keenam itu sudah tidak mungkin lagi berijtihad baik diri sendiri atau baik bagi orang yang memiliki penglihatan yang normal ataupun tidak ya. Bagi yang demikian maka dia hanya ada pilihan mengikuti orang lain atau taklid ya. Kemudian apabila seorang yang sholat dengan berijtihad, apabila ada seseorang yang sholat dengan cara berijtihad, dengan cara mengetahui waktunya dengan berijtihad, lalu ternyata sholat yang dilakukannya sesuai dengan waktu, maka sholatnya sah ya. Jadi saya ulangi, kalau ada orang yang sholat dengan ijtihad, lalu setelah dia sholat terbukti sholatnya memang benar-benar dilakukan di dalam waktunya, maka sholatnya sah. Kalau sholatnya terbukti dilakukan setelah keluar waktu, jadi dia sudah berijtihad lalu sholat, ternyata setelah dia sholat beberapa waktu kemudian terbukti bahwa sholatnya dilakukan di luar waktu, maka sholatnya juga sah ya, sholatnya juga sah dan berstatus qadha ya. Jadi sholatnya sah, yang membedakan adalah statusnya. Statusnya tidak ada tetapi qadha. Lalu andai kata tidak ada kejelasan, jadi seorang yang sholat dengan berijtihad kemudian setelah sholat dia tidak mengetahui kenyataannya, faktualnya, apakah sholat yang dilakukan tadi itu benar-benar di dalam waktu atau tidak. Itu kalau memang tidak ada kejelasan maka sholatnya juga sah ya, secara zahir sholatnya sah. Kemudian jika ternyata sholatnya dilakukan sebelum waktunya, kalau tadi setelah waktunya ya, bila ternyata sholat yang dilakukannya terbukti dilakukan sebelum waktunya, maka sholat itu sah tapi menjadi sholat sunnah ya. Sholat yang dilakukan sebelum waktunya dan melakukan sholat itu berdasarkan ijtihad, itu sholatnya sah tetapi menjadi sholat sunnah. Jadi mestinya sholat yang dilakukan sebelum waktunya itu tidak sah mestinya, tetapi dalam hal ini sah karena ada uzur ya. Uzur yaitu tidak mampu mengetahui waktu sholat dengan pasti karena sholatnya dilakukan dengan ijtihad. Jadi sholatnya sah tetapi menjadi sholat sunnah, tidak sah untuk sholat yang diniatinya. Jadi kalau dia niat sholat duhur maka sholatnya tidak sah berstatus duhur tapi sah untuk sholat sunnah ya. Praktek yang terakhir tadi, bila dia mengetahui kenyataannya masih di dalam sholat, masih di dalam waktu sholat ya, jadi dia sholat sebelum waktunya, kemudian setelah masuk waktu sholat dia baru mengetahui bahwa sholat yang dilakukan tadi itu ternyata sebelum waktunya, maka dia diharuskan untuk i'adah ya, dia diharuskan untuk i'adah atau mengulangi sholat yang dilakukan. Dan bila ternyata sholat yang dilakukan sebelum waktunya itu terbukti setelah keluarnya waktu sholat, maka dia harus mengkodoknya. Jadi intinya untuk penafsilan yang terakhir ini, seorang yang sholat dengan cara berijtihad dan dia mengetahui bahwa faktanya sholat yang dilakukan sebelum waktunya, maka dia harus mengulangi sholatnya ya. Kalau dia mengetahui itu masih di dalam waktu sholat, berarti mengulangi itu i'adah. Kalau mengetahuinya setelah waktu sholat, maka qadha. Jadi intinya seorang yang sholat dengan ijtihad itu, ini saya ulangi lagi ya, seorang yang sholat dengan ijtihad itu rinciannya ada empat ya, ada empat. Yang pertama sholatnya sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya berarti sholatnya sah. Yang kedua, sholatnya terbukti di luar waktu, setelah waktu habis, itu sholatnya juga sah dan berstatus qadha. Yang ketiga, tidak jelas, tidak diketahui faktanya bagaimana, itu sholatnya juga sah. Yang keempat ini, sholatnya diketahui sebelum waktu. Jadi faktanya sholat yang dilakukan itu ternyata dilakukan sebelum masuknya waktu. Ini hukumnya sah dan menjadi sholat sunnah ya, menjadi sholat sunnah karena udzur tadi. Dan kalau dia mengetahuinya waktu sholat belum habis, mengetahui faktanya di saat waktu sholat belum habis, dia harus mengulangi sholat, harus iadah. Tapi kalau dia mengetahuinya setelah waktu sholat habis, maka dia harus mengqadha sholat yang dilakukannya tadi.